Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berharap bahwa kajian yang kita lakukan setiap harinya mampu kembali menyadarkan kita akan tugas-tugas penting yang harus kita lakukan, mampu menggerakkan jiwa kita untuk melakukan lebih banyak hal di dalam kehidupan ini, dan juga mampu membuat relung-relung jiwa kita menjadi merasa lebih nyaman dan tentram karena kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyejukkan jiwa dan juga menenangkan pikiran kita. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-22 dari surat Ibrahim yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaykum min sultanin inna an da'utukum fastajabtum li falan talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Dan berkatalah syaitan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan saya pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi saya menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar supaya saya menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca saya, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Saya sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya saya tidak membenarkan perkataanmu mempersekutukan saya dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang panjang ini sebenarnya menggambarkan kepada kita tentang dialog yang terjadi antara syaitan dengan manusia-manusia yang berhasil dia sesatkan. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya, ayat terdahulu, Allah menjelaskan bagaimana terjadi dialog antara pemimpin-pemimpin dengan orang-orang yang mereka sesatkan. Tetapi di dalam ayat surat Ibrahim ayat 22 ini, pembicaraan menggambarkan tentang dialog yang terjadi antara syaitan dengan para pengikut-pengikutnya. Pada intinya adalah bahwa di sini syaitan membuat pernyataan. Ada beberapa pernyataan. Pernyataan pertama adalah tentang bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala merupakan janji kebenaran. Ini tergambar dalam keterangan innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Yang kedua, syaitan mengatakan bahwa janjiku itu sebenarnya merupakan janji yang tidak boleh kalian pegang, ya. Karena aku berkhianat terhadap janjiku sendiri. Wa wa'adtukum fa'khlaftukum. Aku berjanji tapi aku khianati. Yang ketiga, bahwa syaitan mengatakan dia tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan apapun. Wa makana li 'alaikum min sultan, ya. Dan selanjutnya pernyataan syaitan adalah agar jangan kalian itu mencela diriku. Fala talumuni walumu ampusakum. Jangan cela aku tapi cela dirimu sendiri. Dan yang terakhir adalah bahwa syaitan sendiri sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari, aku tidak setuju dengan apa yang sudah kamu lakukan seperti menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang akan terjadi nanti pada hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita sejak dari Al-Qur'an diturunkan bahwa akan ada fenomena di hari kiamat di mana orang-orang yang sesat, pengikut-pengikut syaitan itu akan berusaha untuk saling menyalahkan, berusaha untuk menyalahkan syaitan, mencari kambing hitam agar kesalahannya itu tidak terlalu membebani dirinya. Tapi sungguh satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata yang menyesatkannya yaitu syaitan sendiri sebenarnya berlepas diri dari segala kesesatan yang dilakukan oleh para pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa syaitan itu adalah musuh kita, dan kita tahu betul itu. Semua orang tahu bahwa syaitan itu adalah musuh dari Nabiullah Adam alaihi salam yang menyebabkan Nabiullah harus terlempar dari surga. Dan tapi merupakan satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa walaupun kita mengetahui syaitan itu adalah musuh, betapa banyak di dalam kehidupan ini sikap dan tingkah kita yang menyatakan bahwa kita ternyata menjadikan syaitan itu sebagai teman akrab kita, bahkan sebagai salah satu pendamping hidup kita yang sangat kita sayangi. Na'udzubillah min zalik. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya terhadap ayat ini. Silakan Ustaz. Iya. Ayat ini memang cukup panjang. Cukup panjang tapi adalah sangat singkat. Singkat dalam arti kata ditinjau dari pengakuan setan setelah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan keputusannya yang terakhir. Tentunya ini ceritanya adalah di hari kiamat nanti, yaitu yaumul bi'sah, hari berbangkit. Maka di situ nanti ada yang diletakkan dalam surga, ada yang diletakkan di dalam neraka. Nah, setan ini ketika sudah diletakkan di dalam neraka, seakan-akan dia berceramah atau berkhutbah dengan mengatakan sesungguhnya bahwasanya aku selalu tidak mematuhi janjiku, dan saya pada hari ini, pada hari kiamat maksudnya, adalah tidak kuasa untuk membantu kalian. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya pada hari kiamat itu nanti datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Maka ketika syafaat itu sudah diberikan, maka orang-orang ahli neraka ini pun berkata, kira-kira siapa yang akan memberikan aku syafaat? Tidak ada orang yang menolong, karena Rasulullah menolong kepada orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan demi pengakuan itu, maka mereka tetaplah di dalam api neraka yang begitu dahsyatnya, sehingga mereka pun tidak mampu, syafaat juga tidak dapat, sehingga apa yang menjadi janji setan pada waktu hidup di dunia itu, setan juga mengaku di akhirat, wa ma kana li alaikum min sultan. Artinya tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi keterangan apa yang mau dijadikan alasan sehingga mereka itu selamat. Maka di sini ketika setan mengakui bahwasannya dia tidak mematuhi janji, maka hati-hatilah kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka di dalam surah Ibrahim ayat 22 menjelaskan sekaligus adalah sebuah pengakuan untuk mengukuhkan supaya kita ini janganlah terlalu banyak untuk menghambur-hamburkan waktu hanya menurutkan kemauan setan yang terkutuk tersebut. Karena mereka tidak ada tempat, tidak ada lahan di akhirat kelak nanti, kecuali di api neraka itulah tempat mereka yang mutlak, yang sesungguhnya. Maka untuk itulah kita harus betul-betul berhati-hati. Apakah memang selama ini apa yang kita kerjakan itu, walaupun berbuat baik, tapi karena tidak, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan menyebabkan kehancuran kebaikan yang sudah kita lakukan, disebabkan karena, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah sangat simpel, tidak serumit yang kita bayangkan. Untuk itulah kita akan lebih cepat untuk memperhatikan pekerjaan kita supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman di akhir ayat ini, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Nah, kata-kata 'adzabun alim, siksaan yang pedih, Pedih kenapa? Karena mereka waktu hidup di dunia belum merasakan siksa tersebut. Sehingga kadang-kadang pada kehidupan mereka tidak mau mengakui bahwasanya siksaan itu akan ada. Karena mereka selalu menikmati kehidupan dunia ini dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itulah akan mendapatkan siksaan yang memalukan. Ternyata siksaan itu bukan sekedar pedih, tapi dapat menghancurkan seluruh kehidupan mereka, seluruh jasad mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi. Maka keputusan ini adalah keputusan mana apa setan ini adalah berlaku umum. Karena sudah dijelaskan, sesungguhnya saya tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan saya dengan Allah sejak dahulu. Tapi manusia-manusia itu banyak mempersekutukan Allah. Hal inilah yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah dibahasakan dalam Al-Quran bahwa orang itu adalah al-zalimin, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Orang-orang itulah dikatakan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang zalim, yang akan mendapatkan siksaannya nanti akhir neraka kelak. Ya, saudara. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan di keterangan ayat ini bahwa memang banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana sebenarnya karakter setan itu. Bahwa syaitan itu akan selalu berusaha untuk menggoda manusia, bahwa syaitan itu akan berusaha untuk selalu menjerumuskan manusia. Ini merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk jangan coba-coba mengikuti syaitan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi menggambarkan bahwa godaan itu ada dua pada diri manusia. Ada perbedaan antara godaan syaitan dengan nafsu. Nafsu itu adalah bahwa ketika syaitan menggoda, dia akan menggoda, dan seketika semakin besar perasaan kita untuk mengikuti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dikatakan dengan nafsu, ya. Seperti misalnya untuk melihat film-film yang tidak baik atau film porno, syaitan hanya menggoda, tontonlah film ini, begitu. Nah, ketika kita merasa sangat tertarik untuk menonton film itu dan berkali-kali menonton, itu sebenarnya bukan merupakan godaan syaitan lagi, tetapi merupakan hawa nafsu. Jadi pada saat ada keinginan yang sangat besar di dalam diri untuk melakukan tindakan-tindakan negatif atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, itulah yang dikatakan dengan nafsu. Sedangkan perbedaannya dari godaan syaitan adalah syaitan hanya menggoda dan melakukan perubahan-perubahan di dalam godaan. Artinya syaitan tidak akan memaksakan di dalam menggoda. Ketika dia menggoda seorang anak manusia dan tidak mau, dia tidak akan melanjutkan godaan yang sama, tapi dia berpindah kepada godaan yang lain. Ini mungkin menjadi catatan kepada kita semua untuk membedakan antara ini merupakan godaan syaitan dan ini merupakan nafsu manusia. Untuk itulah kenapa syaitan nanti di hari akhirat, sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini, fa wa makana liya 'alaikum min sultan, aku tidak punya kekuasaan atasmu. Jadi perbuatan jahat, tindakan syirik kamu, kerusakan yang kamu buat baik terhadap orang lain, kezaliman yang kamu lakukan baik terhadap dirimu maupun bagi orang lain, itu semua adalah karena engkau yang ingin melakukannya akibat nafsumu yang begitu besar dan itu engkau turuti. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan kita semua. Jangan kita terpengaruh oleh hawa nafsu kita. Karena sebagaimana Ali mengatakan bahwa kalau seseorang mampu untuk menundukkan pandangannya ketika di hadapannya ada hal-hal yang merangsang dirinya untuk melihat, maka pada saat seorang menundukkan pandangannya, itu Allah akan menggantikan hal yang jauh lebih lezat daripada kalau dia mengikuti pandangannya menuruti keinginan hawa nafsunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.